kali ini kaya yang kaya. Bagaimana pula kaya yang kaya? Wow, ini sebuah pemikiran yang perlu dipikirkan. Sebuah nilai baru yang patut dipertimbangkan. Kaya bukanlah karena Anda punya banyak harta. Kaya tak lagi bisa diukur dari sekedar angka. Walaupun dalam strata ekonomi, kaya miskin selalu diukur dari materi. Tapi izinkan saya untuk mengganggu pikiran Anda. Kaya yang kaya bukan sekedar tumpukan harta. Kaya yang kaya tak bisa diukur sekedar dalam strata ekonomi belaka. Karena itu akan membuat manusia hanya angka yang bisa diperjualbelikan. Dan itu akan sangat menyedihkan. Bukankah banyak pelacur memperkaya diri dengan menjual dirinya? Ia mempunyai tumpukan materi, tapi lagi tak sisa harga diri. Ironis bukan? Karena itu kaya yang kaya adalah orang kaya yang mampu berbagi bagi sesamanya. Sehingga tak banyak harta yang dimilikinya, karena jauh lebih banyak yang dibagikannya. Baginya hidup adalah cukup untuk makan, tidur, beristirahat, berjalan, bertamasya, menikmati kehidupan. Cukup itu kata yang dikenalnya, akrab dengan dirinya, sehingga ia mencukupkan dirinya dengan rezekinya untuk kecukupan kesehariannya, bagi keluarganya, untuk menikmati hidup yang layak. Tapi ia sadar betul itu membuat ia selalu berbagi dalam kehidupannya. Semakin hari dia semakin kaya karena memperkaya banyak orang di sekitarnya. Orang kaya yang kaya, ingat, dia bukan pemalas, dia orang rajin. Dia berkarya menumpukkan. Ia berkarya mengumpulkan banyak harta, tapi bukan untuk dirinya, untuk berbagi bagi sesama. Ia menolong orang di sekitarnya. Alangkah indah hidup ini kalau semua orang kaya adalah kaya. Tak memperkaya diri, tak sekedar bangga ada pada rentetan nomor urutan menjadi orang kaya. Entah di Indonesia, entah di dunia. Semoga kita sadar diri. Kaya adalah keberanian untuk berbagi. Kaya yang kaya, Anda memperkaya banyak orang di sekitar Anda. Sehingga hidup Anda, mati Anda sangat bermakna. Karena Anda orang yang kaya dan kaya. Kaya yang kaya, bukankah itu menyenangkan? Karena hidup kaya yang kaya, berbagi rasa dengan sesama, menuai bahagia karena Anda telah menaburnya. Bersama saya, Bigman Sirait.